قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخاف أن يمسك عذاب فيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر إذا تتلى سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Engkau berikan nikmat ampunan setelah kami berbuat dosa. Engkau berikan kami nikmat hidayah setelah kami menyimpang dari jalanmu. Engkau berikan nikmat kasih sayang dan rahmat dari-Mu ketika kami membutuhkan. Engkau beri kami nikmat rezeki ketika kami kekurangan. Engkau beri kami nikmat istirahat ketika kami kelelahan. Engkau beri kami nikmat iman dan Islam ketika kami ingkar. Engkau beri kami nikmat taubat setelah lama kami meninggalkan-Mu. Engkau maha baik kepada kami, ya Allah. Walaupun kami tidak pantas mendapatkan kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu mulia, kamilah hamba-hamba-Mu yang hina, ya Allah. Kamilah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan cela dan dosa, ya Allah. Kamilah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan aib, ya Allah. Kamilah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan berbagai macam kemaksiatan selama hidup kami, ya Allah. Kamilah hamba-hamba-Mu yang ingkar, ya Allah. Kamilah hamba-hamba-Mu yang kotor, ya Allah. Sedangkan Engkau maha mulia, Engkau maha suci, Engkau maha sempurna. Tidak pantas kami berada dekat kepada-Mu, ya Allah. Sekiranya bukan karena rahmat-Mu kepada kami, tidak mungkin Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendekat kepada-Mu dengan Ramadan. Bagaimana mungkin Engkau membiarkan kami mendekat kepada-Mu dengan Ramadan, sedangkan kami adalah hamba-hamba-Mu yang hina, ya Allah. Sedangkan kami hamba-hamba-Mu yang kotor, ya Allah. Sekian tahun lamanya kami meninggalkan-Mu, ya Allah. Sekian tahun lamanya kami berpaling dari-Mu, ya Allah. Tapi Engkau tidak marah kepada kami. Engkau tidak murka atas kami. Seandainya Engkau marah kepada kami, maka celakalah kami di kali pertama kami berbuat dosa. Seandainya Engkau murka kepada kami, sudah celaka kami sejak dulu kala, ya Allah. Engkau maha baik kepada hamba-hamba-Mu. Setelah hamba-hamba-Mu bermaksiat kepada-Mu sekian lama, Engkau masih saja memberikan anugerah Ramadan untuknya. Setelah hamba-hamba-Mu berbuat dosa sekian lama, Engkau masih saja memberikan kesempatan untuk diampuni baginya. Setelah hamba-hamba-Mu sekian lama meninggalkan-Mu, Engkau masih saja memberikan kesempatan agar dia kembali kepada-Mu. Sedangkan Engkau sama sekali tidak butuh kepada hamba-hamba itu, ya Allah. Ilahana, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa yang selama ini menghijabi hati kami, yang membuat kami sulit menangis ketika mendengar ayat-Mu dibacakan, yang membuat kami sulit khusyuk ketika kami sedang menghadap-Mu, ya Allah. Dosa-dosa yang membuat rezeki kami tidak berkah, yang justru menambah masalah dalam hidup kami. Dosa-dosa yang menjauhkan kami dari orang-orang saleh. Dosa-dosa yang menjadikan perangai kami tidak lagi baik dan mulia. Dosa-dosa yang menjadikan hidup kami berantakan, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Sekian tahun kami meninggalkan azan, padahal kami mendengar suara itu dengan jelas. Sekian tahun kami meninggalkan sholat, padahal kami yakin sholat adalah tiang agama. Sekian tahun kami mengabaikan perintah-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Jangan Engkau marah kepada kami, ya Allah. Tak sanggup kami menghadapi kemarahan-Mu, ya Allah. Tak sanggup bagi kami menanggung kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan Engkau berpaling dari kami, ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kami sendiri. Sebagaimana Engkau meninggalkan Fir'aun di dalam lautan, sebagaimana Engkau meninggalkan Korun ketika tenggelam di dalam bumi, sebagaimana Engkau meninggalkan Haman dengan kekuasaannya, sebagaimana Engkau meninggalkan Abu Jahal dengan kesombongannya, jangan perlakukan kami seperti mereka karena dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan perlakukan kami seperti mereka karena keingkaran-keingkaran kami, ya Allah. Jangan perlakukan kami seperti mereka karena kesombongan-kesombongan kami dengan jabatan-jabatan sebentar yang Engkau amanahkan untuk kami, ya Allah. Jangan perlakukan kami seperti orang-orang yang Engkau murkai di antara orang-orang Yahudi, ya Allah. Ilahana, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa ayah bunda kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami sejak kecil. Maafkan kami jika selama hidup mereka kami belum mampu membahagiakan mereka, ya Allah. Justru kami sering merepotkan mereka sejak kecil sampai kami dewasa, ya Allah. Tidak henti-hentinya kami memberi beban untuk mereka. Tidak henti-hentinya kami menyusahkan mereka. Tidak henti-hentinya kami membuat mereka sedih, ya Allah. Maafkan kami jika kami pernah menjadi anak durhaka kepada orang tua. Kami pernah membentak ibunda kami. Kami pernah diam-diam membuat ayah kami bersedih dan kecewa. Kami pernah berlaku sombong dan semena-mena di hadapan keduanya. Kami pernah meninggalkan mereka ketika mereka memanggil kami karena membutuhkan kami di masa tuanya. Kami pernah menganggap mereka bukan siapa-siapa, ya Allah. Maafkan kami jika kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan Engkau cabut rahmat-Mu dari kami karena dosa-dosa kami kepada orang tua, ya Allah. Jangan Engkau halangi kami dari kebaikan-kebaikan-Mu karena dosa-dosa kami kepada orang tua, ya Allah. Jangan Engkau haramkan setiap tetes susu yang diberikan ibu kami kepada kami karena kedurhakaan kami, ya Allah. Jangan Engkau haramkan untuk kami setiap tetes keringat ayahanda kami karena durhakanya kami kepadanya, ya Allah. Ampunkan kami yang pernah durhaka kepada orang tua. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan hamba-hambamu yang banyak dosa ini, ya Allah. Ilahana, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Bantulah saudara-saudara kami di Suriah. Bantulah saudara-saudara kami di Rohingya. Kembalikanlah Masjid Al-Aqsa ke tangan kaum muslimin, ya Allah. Allahumma harriril Masjid Al-Aqsa. Allahumma harriril Masjid Al-Aqsa al-Mubarak. Allahumma harriril Masjid Al-Aqsa al-Mubarak min aidil Yahud, min aidil ghasibin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Suriya. Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan amina warzuq ahlahu min ats-tsamarati man amana minhum ya Razzaq. Duhai Allah, bantulah saudara-saudara kami yang teraniaya di Palestina. Bantulah anak-anak yatim yang ada di Suriah yang jumlahnya sudah puluhan juta. Bantulah mereka, ya Allah. Anak-anak yatim yang terlantar di kamp-kamp pengungsian. Anak-anak yatim yang terjebak di dalam peperangan. Anak-anak yatim yang kehilangan kedua orang tuanya di depan mata mereka sendiri, ya Allah. Kami membayangkan jika itu adalah anak kami sendiri, bagaimana nasibnya, ya Allah. Tinggal di kamp pengungsian sendirian, tidak ada ayah bundanya, tidak ada kakaknya, tidak ada saudaranya. Sementara mereka hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Suriah. Tolonglah mereka dari orang-orang zalim yang selalu menzalimi mereka sekian tahun lamanya, ya Allah. Duhai Allah, jadikanlah negeri yang kami cintai ini Indonesia, negeri yang aman. Jauhkan kami dari orang-orang yang ingin merusaknya. Jauhkan kami dari orang-orang yang ingin memecah belah di antara kami. Jauhkan kami di antara orang-orang yang menyebarkan fitnah kepada kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang zalim di negeri ini, ya Allah. Berikanlah kekuasaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah kekuasaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang takut kepada neraka-Mu, ya Allah. Berikanlah kekuasaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang adil kepada rakyat-Nya, ya Allah. Tolonglah ulama-ulama kami, ya Allah. Bantulah ulama-ulama kami, ya Allah. Bimbinglah ulama-ulama kami, ya Allah. Satukanlah barisan umat kami di belakang ulama-ulamanya, ya Allah. Sebagaimana Engkau menyatukan Muhajirin dan Ansor di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Allahumma hadi syababal muslimin. Allahumma stur aurati nisa'il muslimin. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kami pemuda-pemuda Indonesia. Dan jadikanlah kami pemuda-pemuda yang Engkau ridhai seperti Ashabul Kahfi, seperti Yahya dan Isa, seperti Hasan dan Husain, seperti Ali, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemuda Indonesia pemuda-pemuda yang Engkau naungi dengan naunganmu di padang mahsyar kelak, ya Allah. Jadikanlah di tangan pemuda-pemuda Indonesia Engkau bangkitkan agamamu, Engkau menangkan syariatmu, karena kebangkitan agamamu adalah kebangkitan bagi keadilan. Kemenangan syariatmu adalah kemenangan bagi keadilan, kebenangan bagi kebenaran, ya Allah. Jauhkan kami dari pertikaian dan perpecahan, ya Allah. Jauhkan kami dari saling menyakiti, ya Allah. Ilahana, rahmatilah negeri kami yang kami cintai ini. Ilahana, berkahilah Ramadan kami. Jadikanlah Ramadan kami adalah Ramadan terbaik sepanjang hidup kami kali ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salatul witr yarhamkumullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلكت الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Tasiah bagus. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita